Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekhah binti Muhammad Al-Qasim Hafizahullahu Ta'ala. Kita sampai pada pembahasan tentang al-imanu bil ba'thi, mengimani ba'as atau bangkit dari kubur. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala, wan nasu idza matu yub'atsuna, dan manusia jika mereka telah meninggal dunia, mereka akan dibangkitkan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, minha khalaqnakum, dari bumi kami ciptakan kalian, wa fiha nu'idukum, dan ke dalam bumi kami kembalikan kalian, wa minha, dan dari bumi nukhrijukum taratan ukhra, kami keluarkan kalian di kali berikutnya. Dan firman Allah Ta'ala, wallahu ambatakum minal ardi nabata, dan Allah tumbuhkan kalian dari bumi nabatan, betul-betul Allah tumbuhkan. Thumma yu'itukum fiha wa yukhijukum ikhraja, dan Allah kembalikan kalian ke dalam bumi, kemudian dia Allah keluarkan kalian dari bumi ikhrajan, betul-betul dikeluarkan. Wa ba'dal ba'si, dan setelah bangkit dari kubur, maka manusia akan mendapatkan hisab dan majziyuna, dan mendapatkan jaza atau balasan amal, majziyuna, mendapatkan balasan bi a'malihim, atas amal, untuk amal-amal mereka. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah semua yang ada di langit dan yang di bumi. Liyajzi alladziina asaa'u bima 'amilu wa yajzi alladziina ahsanu bil husna, supaya Allah membalas orang-orang yang berbuat jelek karena dengan amal yang mereka lakukan. Wa yajzi alladziina ahsanu bil husna, dan dia Allah akan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan. Faman kadzdzaba bil ba'si kafara, dan orang yang mendustakan adanya hari bangkit dari kubur adalah orang yang kafir. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, za'amal ladhina kafaru, orang-orang kafir beranggapan, alla yuba'athun, mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, bala wa rabbi, betul wa rabbi, atau sungguh wa rabbi, latu ba'asuna, demi Rabbku kalian akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'un nabima amiltum, kemudian akan dikabarkan kepada kalian apa saja yang kalian lakukan. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penjelasannya, kala syariha hafizahallahu ta'ala, manusia jika mati akan dibangkitkan untuk yujaza, dibalas kullun, masing-masing orang biamali, dengan amalnya. Wa yuktasa li ba'dihi min ba'din, dan sebagiannya dikisas dengan yang lainnya, dan ini sampai-sampai berlaku juga untuk hewan. Kemudian untuk makna surat Thaha ayat yang ke-55, ay minal ardi, dari tanahlah awal kalian, karena ayah kalian itu Adam tercipta dari tanah yang ada di permukaan bumi, dan dalam bumi kami kembalikan kalian, yaitu jika kalian mati, kalian akan berpindah ke bumi, yaitu dimakamkan biha di bumi. Wa minal ardi, dan dari bumi kami akan keluarkan kalian pada hari bangkit dari kubur dan hari hisab. marotan ukhra di kali berikutnya. Kemudian untuk Nuh ayat 17 dan 18 maknanya Allah Ta'ala menginginkan menghendaki awal penciptaan Adam dari tanah dan manusia seluruhnya adalah anaknya Adam. Kemudian Allah kembalikan, dia Allah mengembalikan kalian ke dalam bumi jika kalian telah meninggal dunia. Dan mengeluarkan kalian dari bumi setelah bangkit, ba'dal ba'si setelah dibangkitkan, ahya, ini, dikeluarkan dalam keadaan hidup. Dan setelah bangkit dihisab dan diberi balasan karena amalnya, yaitu amal yang baik ataupun jelek. Tidaklah layak bagi hikmah Allah dan keadilan Allah menyamakan orang yang menghabiskan umurnya dalam ketaatan dengan yang lainnya yang dihabiskan dalam hal yang haram. Sebentar nih. Kemudian untuk An-Najm ayat 31. Yujaza kullun bi amalihi, masing-masing akan diberi balasan dengan amalnya. Jika baik maka balasannya kebaikan, jika jelek maka balasannya kejelekan yaitu azab. Maka nampaklah buah amal pada hari kiamat. Jadi calon penghuni surga dikiring menuju surga, calon penghuni neraka atau penghuni dikiring menuju neraka. Jadi para hamba pada hari kiamat akan menjumpai kengerian yang luar biasa. Dan tidak ada yang selamat dari kengerian tersebut kecuali orang yang telah menyiapkan untuk hari itu persiapannya yaitu iman dan amal soleh. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, jika seorang itu meninggal dunia, banyak orang komentar, ma khallafa, apa yang dia tinggalkan untuk ahli warisnya. Sedangkan malaikat bertanya, ma qaddama, apa yang telah dia lakukan. Maka beda komentar manusia dengan komentar malaikat. Untuk sama-sama ada orang meninggal dunia, maka umumnya orang akan komentar ma khallafa, apa yang dia tinggalkan untuk anak keturunannya, apa yang dia tinggalkan untuk ahli warisnya. Sedangkan malaikat bertanya ma qaddama, apa yang dia lakukan. Ibnu Qayyim mengatakan surga itu tempat yang baik, tidaklah dimasuki kecuali orang yang baik. Dalilnya salamun alaikum tibatum fadakhuluha khalidin. Kalimat sambutan para malaikat kepada manusia yang masuk ke dalam surga. Ini dibukakan pintu surga sambil disambut salamun alaikum, selamat untuk kalian yang menjadi penghuni surga. Tibatum kalian baik, fadakhuluha, masuklah ke dalam surga. Khalidin, dalam keadaan masuklah kekal di dalam surga. Nah, supaya menjadi thayyib maka perlu pembersihan wa tamhis, dan pembersihan dari dosa itu mengalami beberapa tahap. Yang pertama pembersihan di dunia. Maka dosa-dosa dibersihkan dengan empat media. Yang pertama taubat, kemudian yang kedua istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian amal soleh yang bisa menghapus dosa, yaitu dosa-dosa kecil, kemudian musibah yang menutupi dan menghapus dosa. Jika empat ini telah membersihkannya dan membebaskannya dari dosa, maka manusia tersebut tergolong orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan sudah thayyib, sudah baik. Dan jika empat tersebut lam tafi, belum memenuhi, belum mencukupi untuk membersihkannya dan membebaskannya dari dosa, maka muhissa, dia dibersihkan di alam barzah dengan tiga media. Yang pertama, doa orang yang beriman atau sholat jenazah orang yang beriman yang mensolatinya. Yang kedua, permohonan ampunan dari orang-orang yang beriman yang masih hidup untuknya, syafaat untuk orang-orang yang hidup untuknya, yaitu doa untuknya. Ini yang pertama, sholat jenazah, permohonan ampunan dan syafaat. Syafaat di sini ya doa juga. Doa, ya, itu doa secara umum. Sebagaimana kata di catatan kaki tiga, sebagaimana kata Ibnul Qayyim, adab kubur itu boleh jadi yang qati' berhenti, berakhir untuk seorang mukmin yang membawa maksiat. Idza kana yu'adzabu, jika dia diazab, maka azab kubur itu bisa berhenti disebabkan doa. Yang kedua, sedekah. Yang ketiga, permohonan ampun dari orang yang hidup, diantaranya anaknya, untuk dirinya, dan karena dapat kiriman pahala haji ketika dulu di dunia dia belum berhaji. Kemudian media pembersih yang kedua, orang yang meninggal dunia dibersihkan dengan ujian di alam kubur, yaitu pertanyaan dari dua malaikat. Kemudian menakutkannya al-fatan, malaikat penguji. Kemudian kosakata ini saya tidak tahu pasti maksudnya. Intihar, bentaan dari malaikat, watawabi dzalika, dan hal-hal yang mengiringinya dan lain-lain gitu. Asarah mungkin perasaan atau tekanan, tapi mungkin. Yang ketiga adalah hadiah-hadiah amal yang dihadiahkan oleh saudaranya kaum muslimin kepadanya. Ya, hadiah pahala sedekah, sedekah untuknya, haji dan puasa untuknya. Kalau kata Ibnul Qayyim, baca Al-Quran untuknya. Ya, sholat kemudian dijadikan pahala untuknya. Perlu diketahui, kaum muslimin sepakat sampainya dan manfaatnya pahala sedekah dan doa. Ya, Imam Ahmad mengatakan, la yakhtalifuna fi dhalik. Mereka tidak berselisih pendapat dalam masalah ini. Kalau ada orang yang sedekah atas nama mayit, itu sampai. Berdoa mendoakan mayit itu manfaat. Itu tidak ada perselisihan. Adapun hal yang lainnya diperselisihkan. Mayoritas ulama mengatakan sampai pahala haji untuk mayit. Abu Hanifah mengatakan yang sampai kepadanya hanya pahala infak. Sedangkan Imam Ahmad dan orang-orang yang mencocokinya, pendapat Imam Ahmad dalam masalah kirim-kirim pahala adalah ausaul madahib. Ini pendapat yang paling longgar. Kenapa? Karena yakuluna, mereka Imam Ahmad dan yang sepakat dengannya mengatakan sampai kepada mayit pahala semua al-qurab, semua amal ibadah, baik amal ibadah badan ataupun amal ibadah harta. Maka orang bisa saja sholat duha niatnya untuk si fulan, baca Quran niatnya untuk si fulan, puasa Senin niatnya untuk si fulan, itu dalam mazhab Imam Ahmad boleh. Dalam mazhab Imam Ahmad boleh. Jadi ibadah badan contohnya puasa, contohnya sholat. Itu di sholat tahajud niatnya untuk fulan yang telah meninggal dunia, itu boleh dalam mazhab Imam Ahmad. Ini adalah mazhab yang paling longgar dalam bab masalah kirim pahala. Semuanya bisa dikirimkan. Ini semuanya bisa dikirimkan. Yasilu ilaihi thawabu jami'il qurab. Semua kurbah, semua amal ibadah, ganjarannya bisa dikirimkan. Baik ibadah badan, contohnya sholat dan puasa, atau ibadah harta, wakaf, infak, sedekah. Sehingga tadi di kalimat sebelumnya tadi kita baca, hadiah amal, hadiah sedekah, hadiah haji, hadiah puasa, baca Quran, hadiah sholat, hadiah pahala, berupa sholat, kemudian dijadikanlah pahalanya untuk mayit. Itu semua boleh menurut Ibnu Qayyim. Catatan kaki satu, kutipan perkataan Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah ta'ala tentang tawaf dan khatam Al-Quran untuk mayit. Ini tentu dalam mazhab Imam Ahmad boleh. Ibadah badan tawaf niatnya pahalanya untuk mayit. Faqal, pandangan pribadi Ibnu Baz, yang terbaik meninggalkan hal itu karena tidak ada dalilnya secara spesifik. Dalilnya spesifik tidak ada. Akan tapi disyariatkan bagi Anda sedekah atas nama orang yang engkau, kerabat yang engkau inginkan. Jika dia muslim, doakan haji dan umrah untuk mereka. Sedangkan sholat untuk orang yang telah meninggal dunia, tawaf untuk orang yang sudah meninggal dunia, baca Al-Quran untuk mereka, maka yang terbaik adalah tinggalkan. Karena tidak ada dalil untuk hal tersebut, meskipun sebagian ulama membolehkannya. Sebagiannya siapa itu? Imam Ahmad, diikuti oleh Ibnu Qayyim misalnya. Dan Ibnu Taimiyah di salah satu dari dua pendapatnya. Alasannya apa? Dikiaskan dengan sedekah dan doa dari Majmu' Fatawa Syaikh bin Baz di jilid yang ke-8. Ya, di sini kita jumpai adab dalam berbeda pendapat. Jadi saya menubas memilih pendapat tidak boleh. Pendapat tidak boleh, beliau tahu duduk perkara dalam masalah ini ada pendapat yang sangat lumlegar membolehkan, itu pendapat Imam Ahmad. Dan karena menimbang ini adalah hal yang diperselisihkan ulama, maka beliau menggunakan bahasa-bahasa yang santun. Ya, beliau gunakan istilah yang lebih afdal, enggak usah dilakukan. Al-afdal tarku dzalik. Ya, dan yang dimaksud afdal ya tidak boleh gitu. Itu pendapat beliau gitu. Namun digunakan diksi yang terbaik, yang afdal adalah tidak demikian. Meninggalkan hal itu. Dan beliau nilai ini satu amalan yang tidak ada dalilnya. Dan yang dimaksudkan adalah dalil spesifik. Karena kalau dalil yang tidak spesifik ada, yaitu tadi beliau katakan, beliau akui kias. Dan kias juga dalil. Kias dengan sedekah dan doa. Sehingga ada mudalil yang disampaikan di kalimat awal, artinya tidak ada dalil spesifik. Bukan tidak ada dalil sama sekali. Dan ini beliau ulangi lagi dengan beliau katakan, fal afdalu tarkuhu li adami dalili alaihi. Maka yang lebih baik tidak melakukannya karena tidak ada dalilnya. Ya, maka beliau tidak nyikapi ini. Beliau, saya menubas pribadi memandang ini tidak boleh. tidak ada dalilnya berarti satu hal yang nilainya bid'ah. Namun beliau tidak kemudian kencang gitu diksi-diksinya gitu. Namun ya landai diksi-diksinya, pilihan-pilihan katanya ya, landai. Ya, di antaranya adalah dengan menekan istilah yang lebih baik, enggak usah dilakukan. Sebagai bentuk penghargaan, bahasanya ada sejumlah ulama-ulama besar yang tidak sependapat dengan, tidak sejalan dengan pendapat dan Ibnu Baz rahimahullah ta'ala. Kemudian kembali ke atas, jika tiga hal ini belumlah mencukupi untuk dibersihkan, maka dibersihkan di hadapan Allah di mauqif, di padang mahsyar. Maka nanti ada pembersihan dengan empat media. Yang pertama, kengerian dari kiamat. Kemudian beratnya berada di mauqif, padang mahsyar, syafaat, pemberi syafaat, atau maafnya Allah Jalla wa'ala. Jika hal ini pun belum mencukupi, hal ini belum mencukupi untuk di pembersihan, maka tidak boleh tidak harus masuk ke kir. Kir itu alat mandi besi. Itu masuk ke neraka. Dan ini adalah bentuk sayang Allah untuk dirinya supaya dia terbebas dan dibersihkan dan dibersihkan dalam neraka. Maka neraka untuknya adalah alat pembersih. Wa tamhisan, dan untuk membersihkan, li khubsihi, atau untuk busuknya. Kemudian masa rentang waktu untuk tinggal dalam neraka sesuai dengan banyaknya dosa atau sedikitnya dosa, berat dan lemahnya dosa, bertumpuk-tumpuk atau tidaknya dosa. Kemudian jika jeleknya karatnya sudah keluar dan sudah jernih emasnya, seakan-akan masuk neraka itu seakan-akan emas dicelupkan ke dalam api. Emasnya sudah jernih, jadilah orang itu khalisan tayyiban, bebas dari dosa dan bersih, maka dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Siapa yang mendustakan adanya hari bangkit dari kubur, maka dia kafir, karena mendustakan Allah, Rasulnya, dan kesepakatan kaum muslimin. Dalilnya, za'amal ladzina kafara alla yub'atsu, qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima amiltum badzalika 'ala Allahi yasir. Dan ini adalah ayat yang ketiga dari tiga ayat berisi perintah Allah pada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersumpah dengan nama Rabb-nya akan terjadinya hari berbangkit dan adanya hari bangkit. Ada di surat Tarobun tadi, ayat yang ketujuh. Ada di surat Yunus, wastambi'una ka ahakunhu, mereka bertanya kepadamu apakah kiamat itu benar adanya. Kul'i wa rabbi, katakanlah betul demi Rabbku, sungguh itu satu hal yang benar terjadinya, dan kalian tidaklah bisa merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengalahkan dan merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang lainnya yang menggunakan sumpah adalah Saba, wa qala ladzina kafaru, orang-orang kafir mengatakan la ta'tina sa'ah, kiamat tidak akan terjadi. Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum, katakanlah wa rabbi, demi Rabbku, sungguh kiamat akan mendatangi kalian. Ya, maka perlu diketahui bahasanya banyak orang Arab jahiliyah atau mayoritasnya, bahkan ada yang mengatakan seluruhnya, itu tidak percaya adanya hari bangkit dari kubur. Misalnya kita jumpai di tafsir surat An-Naba dari kitab Fathul Qadir, tafsirnya Syaukani, ya, di tafsir Fathul Qadir ada kalimat di tafsir surat An-Naba Amal ba'su faqad ittafaqal kuffaru idzaka ala ingkarihi. Adapun bangkit dari kubur, maka orang-orang kafir sepakat bahasanya itu idzaka ketika itu ala ingkari untuk mengingkarinya dan tidak mengakuinya. Dan mungkin kita katakan ada perselisihan dalam masalah bangkit dari kubur secara global. Orang yang beriman percaya, orang kafir mendustakan. Maka ada perselisihan dari sisi ini. Meskipun tidak terjadi perselisihan di antara sesama orang kafir sendiri. Ya, tidak ada perselisihan di antara sesama orang kafir sendiri. Kalau tidak ada hari berbangkit. Demikian, bukankah orang-orang musyrik jahiliyah itu menyembah berhala-berhala yang dia sembah adalah untuk mencari syafaat? Lalu syafaat apa yang dimaksudkan kalau mereka tidak percaya dibangkit dari kubur? Maka banyak dari kita boleh jadi beranggapan syafaat yang diharapkan oleh orang-orang musyrik jahiliyah ketika menyembah berhala-berhalanya itu syafaat di akhir. Dan ini satu bentuk salah paham. Itu bukan syafaat akhirat. Karena mereka menurut satu versi, menurut satu penjelasan, mereka sepakat tidak ada hari berbangkit. Ya, minimal kemudian mayoritasnya atau sangat banyak. Sedangkan menyembah berhala untuk dapat syafaatnya, ya sudah gamblang sekali. Ya, maka untuk sedikit menjelaskan hal tersebut, ya, saya bacakan perkataan Syaikh Shalih Al-Utsaimin tentang ketika mensyarah Qawaidul Arba, tentang perbedaan orang musyrik jahiliyah dan orang musyrik setelahnya. Di antara perbedaan orang musyrik jahiliyah dan orang musyrik belakangan, anal musyrikin al awalin kanu yarjuna aliyatahum fi qada'i hawaijid dunya. Orang musyrik dahulu, orang musyrik jahiliyah, mereka berharap berhala-berhala mereka bisa memenuhi hajat dunia mereka, semacam keluarga yang sedang safar bisa pulang dalam keadaan selamat, bisa menemukan barang hilang gitu. Sedangkan orang musyrik setelahnya, maka mereka berharap dari sesuatu yang mereka agung-agungkan agar bisa memenuhi hajat dunia dan akhirat. Kalau kamu sejaliah, cuma yang dicari adalah hajat dunia, bukan hajat akhirat. Maka mereka inginkan ya, dari berhala-berhala mereka bisa memberikan hajat dunia dan akhirat. Kemudian beliau jelaskan kenapa orang musyrik dahulu tidak mengharapkan sedikit pun akhirat dari berhala-berhalanya. Hanya manfaat duniawi saja yang diinginkan. Maka kata beliau karena beberapa alasan, di antaranya anak kathiran minhum karena yungkirul ba'tha. Kalau sesuatu usaimi, banyak dari orang jahiliyah itu tidak percaya hari bangkit dari kubur. Bahkan Syaukani mengatakan sepakat. Mereka sepakat tidak ada hari bangkit dari kubur. Sehingga syafaatnya adalah syafaat untuk hajat dunia, bukan hajat akhirat. Kemudian yang kedua, di antara orang musyrik jahiliyah ada yang yuthbitun al-ba'sa, menetapkan dan mengakui adanya hari berbangkit, namun mereka berkeyakinan kalau mereka sudah punya kedudukan mulia di sisi Allah. Maka kemudian dia yakini jika dia sampai kepada Allah ketemu akhirat, Allah akan memberikannya. Kemudian mereka orang jahiliyah meyakini bahasanya mereka ini jadi perantara. Ingat, perantara bukan perantara hajat akhirat. Fahum, maka orang-orang soleh yang disembah ini mengantarkan kepada Allah wahadal isalu fid dunya. Mengantarkan penyembahnya kepada Allah itu hanya di dunia. Amal fil akhirah, adapun di akhirat mereka berkeyakinan falisa fiha milkun illallah. Tidak ada yang punya apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi berharap untuk dekat sama Allah dan syafaat itu semua harus dipahami konteksnya, konteks hajat dunia, tidak hajat akhirat. Ya, kemudian kita lanjut pada bahasan berikutnya tentang mengimani para rasul. Kalau musannifu rahimallahu ta'ala, Allah mengutus semua para rasul memberikan kabar gembira dengan surga bagi yang beriman dan kabar ancaman dengan neraka bagi yang kafir. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah ta'ala, rusulan para rasul yang memberikan kabar gembira dan ancaman, li'alla yakuna linnasi allalai hujjatun ba'da rusul, setelah manusia tidak lagi punya alasan untuk durhaka setelah dikirimnya para utusan. Rasul pertama adalah Nuh alaihi salam, yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Dalil bahasanya rasul pertama adalah Nuh, firman Allah taala, "Inna auhayna ilaika," artinya kami wahyukan kepadamu. "Kama auhayna," sebagaimana wahyu yang kami berikan pada Nuh dan para nabi setelahnya. Maka setiap umat, yaitu umat yang besar, Allah utus pada mereka seorang rasul dari kalangan Nuh. Kami seorang rasul dari sejak Nabi Nuh sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua rasul memerintahkan umatnya untuk beribadah kepada Allah semata dan melarang umatnya untuk melakukan kemusyrikan. Dalilnya firman Allah taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula," sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul. Ani butullah wastanibu wa tastanbit taghut. Ya, maka semua rasul mengatakan sembahlah Allah dan jailah taghut. Qala syariha hafizahallahu taala, kulluhum, semua rasul mengajak untuk beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Dalilnya adalah firman Allah taala, rusulan basyirin wa mungdirin. Memberikan kabar gembira bagi siapa saja yang menyambut ajakan mereka, menyambut positif. Mada'au ilaihim, apa yang mereka serukan berupa mencari ridha Allah dan kemuliaan Allah, yaitu surga. Mungdirin, artinya mengingatkan bahaya orang yang durhaka. Man asahum, maka mengingatkan man asa ini kok asahum ya, asahu harusnya, kalau maksiat mereka harusnya maksiatihim. Kalau kemudian asahu minhum, harusnya yang durhaka kepada Allah dari mereka, gitu. Atau saya baca asahu saja, mengingatkan bahaya orang-orang yang durhaka kepada Allah, diingatkan dengan murka Allah dan murka Allah dan hukuman Allah. Di Allah yakuna linasi Allah hujjatun ba'da rusul. Supaya manusia tidak lagi punya hujah untuk durhaka setelah diutusnya para utusan, sehingga mereka tidak bisa mengatakan pada hari kiamat, "Ma arsalta ilaina rasulan," ya Allah, engkau tidak mengutus rasul pada kami, engkau tidak menurunkan kitab suci kepada kami. Dengan diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab suci, putus sudah hujah manusia di hadapan Allah dengan diutusnya para utusan dan di wa inzalil kutub, diturunkannya berbagai kitab suci. Dan sebagai dan dalam rangka menegakkan hujah atas mereka dan menjelaskan kebenaran pada mereka. Dan para musuh-musuh Allah pun telah mengakui bahasanya para Rasul memerintahkan mereka untuk mengesakan Allah dalam ibadah. Dan mencopot berbagai macam berhala yang disembah-sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla tentang kisah kaum 'Ad. Bahasanya mereka berkata kepada kaumnya, yaitu Hud alaihissalam, kalau mereka mengatakan, ajitana lina'budallah wa'adahu, apakah engkau datang pada kami supaya kami menyembah Allah semata wa nadara makana ya'budu aba'una, dan kami tinggalkan apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang kami. Kemudian Rasul pertama adalah Nuh. Karena baina Adam dan jeda antara Adam dan Nuh itu 10 generasi semuanya di atas Islam. Maka tatkala terjadi kemusyrikan disebabkan ghulu terhadap orang-orang soleh, Allah utuskan pada mereka seorang Rasul alaihissalam. Bahwa dan Nuh adalah Rasul pertama untuk penduduk bumi dengan sepakat kaum muslimin, dan yang terakhir adalah Muhammad sallallahu wa akhirum, dan Rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhir Rasul, Rasul yang terakhir yang dikirimkan pada penduduk bumi dengan, dan ini berdasarkan dalil Al-Quran, sunnah dan ijma' kaum muslimin. Maka beliau adalah khotamun nabiyyin, penutup para nabi, tidak ada lagi nabi setelahnya. Maka nama Muhammadun, tidaklah Muhammad itu ayah salah satu laki-laki dari kalian, akan tapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menginformasikan bahwasanya ba'da setelah nabi ada 30 dajjal, yaitu tukang bohong. Semuanya beranggapan bahwasanya dia adalah nabi. Sedangkan yang Nabi sebut dengan 30 adalah mereka-mereka yang memiliki kekuatan dan kekuatan. Karena fahum aslinya orang-orang yang ngaku-ngaku jadi Nabi, apalagi demikian juga ngaku jadi Imam Mahdi itu. Fahum aktsar min dzalik, lebih dari itu. Lebih dari 30. Waqad istara, telah populer bohongnya orang yang mengaku-ngaku kenabian setelah Nabi. Waqa'a, dan terbuktilah apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka faqad ida'a ba'da setelah Nabi wafat, mengklaim kenabian. Diklaim kenabian dilakukan oleh sejumlah orang, kadibah, tukang bohong semacam Aswad al-Unsi dan Mirza Ghulam Ahmad al-Qadiani. Ya, jadi di sini di paragraf ini ada faedah kompromi antara hadis yang mengatakan adanya dajjaluna salasuna, 30 dajjal, dengan realita sejarah. Kalau realita sejarah jumlah nabi palsu itu lebih dari 30. Ya, sejak dari Musailimah al-Kadzab sampai hari ini, ya, itu jumlahnya lebih dari 30. Ini, maka di sini kita jumpai di antara alasan di adanya penafsiran itu karena tidak sesuai dengan kenyataan. Ada dajjaluna salatsuna, 30 dajjal yang masing-masing pembohong, yang masing-masing mengaku jadi nabi. Dan realitanya tidak demikian. Maka ini jadi alasan untuk takwil. 30 di situ bukannya jumlah total nabi palsu cuma 30, namun yang punya pengikut, yang punya kekuatan besar. Jadi wa tsalatsuna haula'i humul ladzina yakunu lahum quwwatun wa syaukatun. Itu makna 30-nya adalah yang pengikutnya banyak sehingga punya kekuatan untuk melawan ini. punya kekuatan dan syaukah kekuatan yang sehingga bahkan kekuatan tersebut mereka gunakan untuk menyerang kaum muslimin misalnya. Karena fahum wa illa fahum, karena riwayatnya mereka itu lebih dari 30. Ini kompromi antara realita dengan teks. Dan tadi disebut ada Al-Aswad Al-Unzi. Nah, Aswad Al-Unzi ini mengklaim sebagai nabi palsu sejak nabi hidup. Seperti Musailimah. Musailimah itu klaimnya sudah ada sejak nabi hidup. Bahkan berkirim surat kepada nabi. Nama asli dari Al-Aswad Al-Unzi adalah Abahalah Ibn Ka'ab. Abahalah Ibn Ka'ab. Dia mengaku-ngaku jadi nabi dan berangkat dengan 700 tentara. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pergi ke Sun'a dan bisa mengalahkan, menguasai Sun'a. Bahkan kesimpulannya dia menguasai Yaman seluruhnya. Maka masalahnya dia jadi gawat. Dia kondisi keterlaluan dan banyak orang Yaman yang murtad karenanya. Rasulullah SAW wafat dan Aswad ini masih eksis. Aswad ini baru kemudian dihabisi, dibunuh oleh Fairuz Ad-Dailami di masa Abu Bakar As-Siddiq. Kisah eksekusinya, Aswad Al-Unzi ini saat itu tidur karena mabuk berat. Jadi mabuk-mabuk, kemudian tepar gitu. Karena mabuk. Fadorbahu, airnya Aswad tadi namanya Fairuz Ad-Dailami, kemudian memenggalnya dengan pedang. Ini orangnya, jadi ceritanya dia bisa masuk ke dalam rumah. Fairuz Al-Aslami ini bisa masuk ke rumahnya Aswad. Fairuz Ad-Dailami itu bisa masuk ke rumahnya nabi palsu ini, dia jumpai sedang tepar karena mabuk berat. Sudah langsung ditebas. Fakhara, lantas matinya timbul suara ngorok. Di sakaratul maut ya, habis ditebas itu ada suara ngoroknya. Ini itu suara ka'asyadi khawari thawrin. Dengan suara matinya kemudian sapi jantan. Ada suaranya habis disembelih itu suaranya. Nah, ketika itu suara yang keluar adalah suara yang paling keras. Seperti suaranya banteng yang disembelih. Seperti suara banteng yang disembelih yang paling keras yang pernah ada. Maka para penjaga di depan rumah itu pada bersegera ke rumahnya Aswad Al-Unzi. Mereka mengatakan, mahada, mahada, suara apa ini, suara apa ini. Faqalat zaujatuhu, istrinya Aswad Al-Unzi, wa kanat imra'atan salihatan. Istrinya itu wanita yang beriman, ini suaminya nabi palsu. Maka Aswad istrinya mengatakan an-nabiyyu yuha ilaihi. Nah, itu suara nabi lagi dapat wahyu. Kata istrinya. Nabi yuha ilaihi faraja'u, akhirnya ini pengawal ini penjaganya bubar, kembali ke posnya masing-masing. Kemudian kumpulah muslim, kaum muslim dan kafir yang maka kumpulah muslim dan kafir yang belum mengikuti aswat al-unsi mengelilingi benteng yang aswat al-unsi itu ada di dalamnya. Panada munadil muslimin, maka ada seorang muslim yang berseru dengan mengatakan, berseru dengan suara yang lantang, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana Abu Halah kadzabun, aku bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah sedangkan Abu Halah itu bohong, telah pembohong. Lantas setelah menyeru demikian, fa ulqiya ilaihim ra'sahu, lantas dilemparkanlah ke hadapan para pengikut aswat al-unsi kepala ini sang nabi palsu. Maka begitu melihat mereka melihat hal ini, fan hazama ashabul aswat, maka kalahlah pasukannya aswat al-unsi, wa tabi'ahum an-nasu ya'khudunahum, lantas dikejari oleh kaum muslimin dan menangkapi mereka, fi kulli tariqin, di semua jalan. Itu kisahnya aswat al-uns. Ya, kembali ke buku, wa dalilu ala anna awalahum nuhun, dalil bahasanya rasul pertama adalah Nuh, dalam qaulu ta'ala inna awhayna ilaika kama awhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di. Kemudian ada pertanyaan, ada pembahasan, Allah mengutus Muhammad untuk jin dan manusia, apakah di antara jin ada yang jadi rasul? Yang benar, di antara hal yang menunjukkan istimewanya manusia daripada jin, ya, bahasanya di antara manusia ada yang jadi rasul, sedangkan di antara jin cuma ada da'i atau nudhur, jamak dari nadhir, artinya da'i di sini. Tidak ada yang jadi nabi dan rasul. Dan ini menunjukkan secara jenis manusia lebih mulia daripada jenis jin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu tentang jin, walau ila qaumihim mungdirin, mereka setelah mendengarkan Al-Quran dari Nabi, mereka kembali ke kaumnya, mendakwai kaumnya. Ibnu Abbas mengatakan, tidak ada rasul berupa perempuan, tidak ada rasul yang dari orang desa, semuanya dari atau dari kampung Badui, semuanya dari kampung Badui adalah kampung nomaden yang tinggal di padang pasir, semuanya dari orang yang tinggalnya domisili menetap. Dan tidak ada yang dari jin. Dalil ini semua adalah firman Allah Ta'ala, dan tidaklah kami utus sebelummu kecuali rijalan, sejumlah laki-laki bukan perempuan. Nuhi ilaihim, yang kami berikan wahyu kepada mereka, min ahlil qura, penduduk kampung, tidak ada penduduk badui yang budayanya masih nomaden. Semuanya sudah budayanya budaya maju, tinggal menetap. Untuk semua rasul dari orang yang tinggalnya menetap. Ya, kemudian paragraf terakhir, fa zubdatu jami'i ma ursilat bi ar-rusul wa tawahid. Maka zubdah, inti dari semua ini ajaran yang dibawa oleh para rasul adalah tauhid, sedangkan yang lainnya berupa pengharaman ini dan itu, penghalalan ini dan itu adalah cabang. Yang cabang ini tidaklah diperintahkan kecuali setelah adanya tauhid. Dan cabang-cabang ini, ibadah-ibadah detail, ibadah-ibadah ini tidaklah diterima kecuali orang yang bertauhid. Yang tauhid itu merupakan agama para rasul dari yang pertama sampai yang terakhir. Wali ajli, dan karena tauhid maka diciptakanlah makhluk dan diutuslah para rasul, dikirimkan berbagai macam kitab suci, wa khuliqat, dan diciptakan al-jannatu wan nar, surga dan neraka. Demikian yang kita baca sampai ini. Saat terakhirnya akan kita baca esok pagi insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, silakan jika ada pertanyaan. Atau sambil nunggu pertanyaan, saya bacakan mungkin pertanyaan yang kemarin belum terbacakan. Ya, di kampung saya banyak Habib yang merokok dan main alat musik dan pelanggaran syarat yang lain, sehingga membuat pandangan saya terhadap para Habib ini kurang baik. Kadang hati berkata, keturunan Nabi kok seperti itu? Apakah saya berdosa? Jawabnya, ya tidak. Realitanya memang demikian, ada yang soleh dan ada yang tidak. Yang kita cintai adalah yang dia beriman dan soleh. Ketika dia beriman dan soleh, maka kita cintai karena dua faktor, karena dia adalah keturunan Nabi, jika memang nasabnya betul sampai ke Nabi, dan karena kesolehannya. Bagaimana ketuntunan yang benar dan bersikap dan bermuamalah kepada mereka, orang-orang yang dinilai sebagai keturunan Nabi tadi? Jika kemudian dia soleh, maka dicintai, dihormati karena dua faktor. Jika tidak, maka jika dia seorang muslim, maka ada sisi tidak suka dari sisi kemaksiatannya dan pelanggarannya. Dan meskipun tidaklah menghilangkan walaknya kecintaan sebagai sesama muslim. Kemudian jika melanggar, ya tetap berhak untuk mendapatkan aturan. Bahkan sudah ditetapkan oleh Nabi sendiri, seandainya Fatimah ini melanggar, aku sendiri yang potong tangannya. Maka tidak benar Habib melanggar kemudian melanggar aturan kemudian dibiarkan, enggak berani dihukum karena takut kualat sama Nabi. Tidak benar itu. Nabi sendiri sudah mengajarkan, seandainya Fatimah yang betul-betul anaknya Nabi itu melanggar syariat, beliau yang akan menghukumnya. Apa hukum membuang makanan yang sisa karena porsi makanan yang disediakan untuk serta buka puasa seringkali terlalu banyak untuk saya? Jawabannya, jika memang itu di luar kemampuan, tidak mengapa, namun semestinya dimanfaatkan sebagai makanan hewan misalnya, sehingga supaya tetap termanfaatkan, tidak betul-betul dibuang. Jika lupa niat puasa malam hari, apakah sah puasanya atau wajib qadha? Oleh karena itu disarankan di awal Ramadan itu punya niat borongan mau puasa sebulan. Sehingga kalau ada lupa semacam ini, puasanya tetap sah, minimal mengacu pada pendapat Imam Malik yang membolehkan niat puasa borongan. Sehingga kalau tidak punya niat puasa borongan di awal Ramadan dan malam itu juga tidak punya niat puasa, tidak ada niat puasa, maka puasanya tidak sah, wajib qadha. Bolehkah memblokir chat bisnis karena terlalu banyak pesan bisnis yang masuk, ada toko buku, ada ini dan itu? Jawabannya boleh. Mereka itu tamu di rumah kita yang tidak harus diterima. Ini boleh kemudian diusir, bentuknya diblokir. Apa hukum membuat video yang berisi tulisan-tulisan nasihat atau perkataan ulama dengan menggunakan backsound murattal? Allah alam, kita coba timbang-timbang, ada kurang hormat enggak dengan bentuk semacam ini. Kalau dirasa kurang hormat, ya kurang menghormati dan memuliakan, ya, maka semestinya dihindari. Bagaimanakah hukumnya jika menggunakan backsound nasyid tanpa musik? Nah, mengapa demikian? Bagaimana kaedah dalam mengambil rukhsah? Apakah benar jika satu keadaan membuat kita mendapatkan rukhsah, maka yang tepat ada mengambil rukhsah? Ya, belum tentu. Misalnya orang sakit boleh tidak sholat di masjid. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seandainya orang itu mengetahui pahala sholat isya dan subuh, mereka akan datang ke masjid walau karena habuan, meskipun sambil merangkak. Dan ini konteksnya memuji orang yang punya semangat yang tinggi karena pahala sholat jamaah, dalam hal ini isya dan subuh, demikian masuk ke dalam dirinya. Itu Nabi puji seandainya pergi ke masjid sambil merangkak. Dan Nabi tidak mencelanya, bahkan memujinya. Pergi ke masjid sambil merangkak itu orang sehat atau orang sakit? Orang sakit. Bahkan sakitnya sakit berat, merangkak. Ini bukan hanya sakit masuk angin atau apa, pusing berat, itu yang bisa masih jalan. Ini merangkak ini. Nabi puji. Maka ini menunjukkan bahwasannya ya tidak mesti ada rukhsah berarti yang afdal ngambil rukhsah itu belum tentu. Nanti perlu ditimbang dalil-dalil yang lainnya. Dalam masalah orang sakit, sholat ke masjid atau sholat laki-laki yang sakit dan rukhsah untuk sholat di rumah, Nabi memuji yang tetap memaksakan diri, dalam tanda kutip, memaksakan diri ke masjid. Dan itu sikap para sahabat, dan itu model para sahabat. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, walaqad ra'aituna wa may yatakhallafu anha ila munafiqun ma'lumun nifaq. Sungguh aku ingat di zaman Nabi, tidak ada orang laki-laki yang tidak sholat jamaah ke masjid kecuali munafik, yang nyata-nyata, yang terang-terangan dengan kemunafikannya. Dan saya ingat ada sahabat yang dipapah di antara dua orang hatta yukoma fis shaf, supaya bisa berdiri di shaf. Sahabat Nabi sakit itu tetap pergi ke masjid sampai dipapah dua orang agar bisa sampai masjid. Tidak cukup dipapah satu orang, dipapah dua orang. Artinya apa? Sakit berat. Harus kiri kanan yang megangi agar bisa sampai ke masjid. Dan itu kata Ibnu Mas'ud, itu yang dilakukan oleh para sahabat. Dan mereka tidak kemudian demam dikit, di rumah sajalah. Atau kemudian migrain dikit, sakit, rusuh, nah di rumah. Mereka, kata Ibnu Mas'ud, dipapah dua orang. agar bisa sampai soft. Ini sakit berat ini. Ini sakit berat atau berat sekali. Namun semangat mereka mendorong mereka sampai harus demikian. Ya, jadi ketika ada kemudian ada kondisi yang membolehkan mengambil rukhsah, ya boleh mengambil rukhsah. Namun apa yang afdol, lawan dari rukhsah itu azimah. Apakah melakukan azimah ataukah mengambil rukhsah, nanti ada di setiap kasus nanti ada pertimbangan tersendiri. Apa hukum wanita yang tidak puasa Ramadan berturut-turut selama 5 tahun karena hamil dan menyusui? Ya, kalau hukum tidak puasanya tidak mengapa, karena dia punya uzur. Ya, tinggal kewajibannya nanti diselesaikan ketika kalau misalnya mengacu pada pendapat yang mengatakan qadha, ya nanti diselesaikan setelah memungkinkan untuk qadha. Manakah yang lebih baik dalam doa jika memiliki hajat, menyebut secara spesifik atau meminta yang terbaik menurut Allah? Menyebut secara spesifik tidak mengapa. Ini sebagaimana ada anjuran untuk kemudian memintakan hajat kepada Allah sampai-sampai mintakan hajat tali sandalmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tali sandalnya putus, minta sama Allah tali sandal. Nih. Maka ini berarti doanya doa spesifik, minta tali sandal. Maka ketika orang punya hajat kemudian minta kemudian secara spesifik kepada Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang tidak mengapa. Tapi jangan kemudian mintanya terlalu kemudian spesifikali tali sandal merek A warnanya merah, kalau enggak itu saya enggak mau ya Allah, ini jangan ya. Ini misalnya ya minta tali sandal begitu saja ini. Ya, redaksi hadisnya dari Bunda Aisyah, sallallahu kula syai'in hatta asyisa. Mintakanlah kepada Allah segala sesuatu sampai-sampai tali sandal. Diatkanlah Baihaqi dari Su'abul Iman, Al-Albani mengatakan mauquf jayyid. Perkataan Ibunda Aisyah, bukan hadis Nabi. Ibnu Rajab mengatakan wa kana ba'du salaf yas'alullaha fi salatihi kula hawaijihi. Sebagian ulama salaf di salatnya meminta semua hajatnya hatta milah ajini, sampai-sampai minta garam untuk adonan rotinya, wa alaf syatihi dan pakan kambingnya, dimintakan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahasanya doa spesifik tidak masalah, hanya saja tidak kemudian tadi spesifik sekali gitu ya. Menyikapi perkataan orang yang ketika kita bicara, jika kamu melakukan ini sesuai dalil dapat pahala, lalu tanggapannya sok tahu kamu, kita tidak tahu dapat pahala bagaimana. Nah, jika ada hadisnya yang menunjukkan kalau Nabi memerintahkannya, maka ya memang itu siapa yang melakukan apa yang Nabi perintahkan dan apa yang diperintahkan oleh Allah karena kepatuhan terhadap dalil, maka jika Allah terima amalnya karena ikhlas dalam mengerjakannya, pasti berpahala. Tentang membaca Al-Quran sampai khatam, tapi pahala atau keberkahan ditujukan kepada orang atau saudara yang mau nikah sebelum hari H. Jika maksudnya adalah mengirim pahala baca Al-Quran, ya, maka yang layak untuk dikirimi seandainya mengacu pada pendapat yang membolehkannya, semacam Imam Ahmad dan yang lain, itu orang yang sudah meninggal dunia, yang sudah tidak bisa beramal. Ataupun orang yang sudah hidup dimotivasi ya, supaya baca. Tapi atau maksudnya adalah baca Quran dengan tujuan keberkahan ditujukan kepada saudara yang mau nikah. Ini yang ada dalam benak saya, gambaran yang saya tangkap. Yang pertama, boleh jadi ini menetapkan sebab yang tidak Allah jadikan sebagai sebab. Menetapkan sebab yang tidak Allah jadikan sebab. Baca Quran itu sebab berkah, namun berkah bagi yang membacanya. Apa bentuk berkahnya? Pahala. Karena berkah itu kebaikan. Berkahnya itu bukan kemudian kelancaran acara prosesi pernikahan si fulan. Berkah baca Quran itu pahala. Baca Quran dapat pencerahan karena membaca dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Kalau diyakini si A baca Quran sampai khatam, itu nanti bisa jadi sebab nikahnya lancar, maka ini menetapkan sebab yang tidak Allah jadikan sebagai sebab. Ini mencari keberkahan Al-Quran yang keliru. Mencari keberkahan Al-Quran yang keliru, yang tidak benar. Itu yang saya tangkap dari teks pertanyaan ini, dan kesan yang saya tangkap adalah menjadikan baca Al-Quran sebagai sebab yang itu tidak berdalil. Atau yang kedua, ada dalam hal ini amal akhirat dengan niat dunia. Dengan niat pamrih dunia. Baca Al-Quran sampai khatam. Ini padahal ini orangnya beda ya. Baca Quran sampai khatam agar pamrihnya, urusannya B, lancar. Ini bisa kemudian masuk dalam kategori amal akhirat dengan pamrih duniawi, yang ini satu hal yang berdosa. Hendaknya amal akhirat, niatnya akhirat. Bukan pamrih-pamrih duniawi. Misal hari ini sudah ngaji sampai Al-Isra, lalu karena besok Jumat dan Jumat baca Kahfi, bolehkah jika hari ini Al-Kahfi dilewati dulu untuk dibaca nanti malam? Kalau masalahnya masalah tentang boleh dan tidaknya, insya Allah boleh. Tidak apa-apa. Apakah cukup memberitahu sekali saja pada orang yang samping kita untuk merapatkan sop? Ya, cukup sekali. Kalau dia tidak mau, ya tidak apa-apa. Apalagi dia masih merasa ini masih ada pandemi dan maka enggak mau dekat-dekat. Ya. Tidak perlu kemudian berulang kali. Ketika di tengah salat tarawih, batal wudu. Ketika selesai wudu, sudah tertinggal satu rakaat, satu ruku. Apakah kita perlu jadi masbuk? Ya, jawabannya perlu jadi masbuk. Bisa jadi masbuk karena biasanya tidak ada jeda antara salat tarawih. Jadi masbuk, dan supaya bisa mengejar, supaya tidak masbuk terus, maka supaya untuk mengejar, maka sholatlah lengkapi secara minimalis. Ambil yang wajib. Ambil yang wajib, berdiri cuma baca Al-Fatihah, rukuk baca tasbihnya sekali, dan seterusnya ambil yang wajib. Insya Allah cukup masih. mana yang lebih utama, beramal kemudian dihadiahkan pahalanya kepada orang yang sudah, kerabat yang sudah meninggal, atau beramal untuk mengumpulkan pahala bagi diri sendiri, mengingat diri pun penuh dengan dosa? Jawabannya pada dasar lebih utama yang kedua. Karena paling banter yang pertama itu hukumnya boleh. Paling banter yang pertama itu hukumnya boleh. Bagaimanakah afdal membaca surat-surat Al-Quran setelah Al-Fatihah? Apakah berurutan ataukah boleh tidak berurutan? Disarankan untuk berurutan sebagaimana penjelasan An-Nawawi di At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Mengikuti urutan mushaf. Itu yang afdal. Meskipun kalau tidak, juga tidak mengapa, sebagaimana Nabi pernah sholat malam dan beliau baca tidak urut, Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, baru Ali Imran. Namun disarankan untuk mempertimbangkan urutan. Sebagian orang memandang bahwa ihsan adalah akhlak yang baik. Kemudian mengatakan bahwa adab atau akhlak lebih baik dari amal soleh. Bagaimanakah menyikapi pandangan ini? Ihsan adalah akhlak yang baik. Ihsan apa yang dimaksudkan di sini? Karena ihsan itu artinya berbuat baik kepada orang. Bisa artinya memperbagus amal. Kalau yang dimaksud ihsan adalah ihsan kepada manusia, betul. Ihsan kepada manusia, bahkan kepada hewan, itu bagian dari akhlak yang baik. Kemudian mengatakan bahasanya adab dan akhlak lebih baik daripada amal. Adab dan akhlak apa dulu, kemudian amal apa dulu. Adab dan akhlak apa dulu. Adab dan akhlak sama manusia bentuknya apa dulu? Dan amal soleh apa dulu? Di antara adab misalnya negur orang, menyapa orang. Di antara amal soleh contohnya sholat lima waktu misalnya. Saya kasih contoh ekstrim. Apakah mau kita katakan menyapa orang, menyapa tetangga itu, sekali menyapa itu kemudian lebih afdol daripada sholat duhur? Ya enggak. Enggak betul jika demikian yang dimaksudkan. Dan saya katakan jangan pertentangkan hal yang tidak perlu dipertentangkan. Ya sholat duhur tetap sholat duhur, menyapa tetap menyapa. Mau berangkat sholat duhur menyapa, bisa digabungkan. Kalau ini ada kesan mau mempertentangkan antara adab dan akhlak daripada amal soleh. Tidak perlu mempertentangkan yang tidak perlu dipertentangkan. Salahkah saya jika saya tidak mau meminjamkan uang kepada saudara karena beliau punya track record tidak pernah mengembalikan utang? Jawabannya sangat tidak salah. Kecuali memang bau punya niat untuk bersedekah. Tentang batasan riba yang diperbolehkan untuk orang yang lebih berhati-hati pada orang yang digibahi dan batasan riba yang dilarang. Maka ada riba yang diperbolehkan, ada 6 jenis riba yang diperbolehkan. Maka di 6 riba yang diperbolehkan ini boleh melakukan riba secukupnya. Kalau lebih dari kadarnya tidak boleh. Dan 6 itu apa saja bisa dicek di Riyadhus Shalihin di bab tentang masalah riba. Atau di bab tentang larangan riba. Kami diberi fasilitas software berlisensi dari kantor. Bagaimanakah hukumnya dipakai untuk kepentingan pribadi semacam untuk bisnis? Jawabannya tidak boleh, tidak amanah. Jika itu amanahnya cuma untuk kegiatan kerja, maka tidak boleh untuk pribadi, apalagi bisnis pribadi. Lebih tidak boleh lagi. Saya pernah berselisih dengan ayah, kemudian ayah mengatakan kelak ayah di surga karena ilmunya, dan saya tidak berhak menasihati beliau. Apa yang harus saya lakukan untuk menyikapi beliau? Maka sikapi dengan doakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuk kita dan untuk beliau. Karena di kalimatnya tersebut kalimat berbahaya, memastikan diri masuk surga. Ini pujian terhadap diri sendiri yang terlarang. Wala tuzaku anfusakum, jangan kalian memuji diri kalian sendiri. Dan ini ada memastikan hal yang gaib. Bahkan ini bisa tergolong ta'ali alallahi, mencatut nama Allah, memastikan diri masuk surga. Ini masalah besar. Maka dan di sini bisa diambil pelajaran. Harusnya berselisih sama orang tua sampai kadar mana. Supaya jangan sampai responnya sampai seperti itu. Ini berarti perselisihnya sudah lewat batas. Sampai-sampai ayah mau mengkat dengan mengucapkan kalimat semacam tadi. Ini cara anak untuk menasihati orang tuanya tidak benar ini. Berlebihan. Harusnya dia berhenti di sini, masih lanjut. Akhirnya orang tua bunek, kata orang Jawa, ini gimana supaya anaknya diem. Akhirnya keluar kata-kata semacam itu. Ini ada yang salah dalam cara dan kadar upaya anak untuk menasihati dan memberi masukan pada orang tuanya. Jadi harus lihat-lihat ini sampai kadar apa masih aman. Kalau ini kemudian berlebihan sampai keluar kata-kata yang mengerikan seperti itu, nah, ini kita berarti tidak ngeh, tidak tahu sikon. Kalau orang itu tahu sikon, oh sudah cukup berhenti di sini. Kalau memang ayah kemudian ngotot, ya sudah. Apa hukum membaca komik? Apa hanya bermasalah dari sisi hal yang sia-sia atau juga larangan dari sisi menggambar makhluk yang bernyawa? Itu buang-buang waktu. Yang kedua, dari sisi masalah hukum gambar, tapi bukan hukum menggambar, namun hukum memiliki gambar. Hukum memiliki gambar yang terlarang menyebabkan malaikat tidak masuk ke satu tempat, ke satu rumah. Kemudian jika di cerita komik-komik tersebut ada sihir-sihirnya, tendangan jarak jauh, misalnya, pukulan apa, ada sihir-sihirnya, maka ceritanya cerita sihir dari jarak 100 meter bisa membuat lawan terplanting, itu kan sihir. Maka ini bermasalah dari sisi akidah. Di hadapan kita pelanggaran akidah, maksiat di bidang akidah, sihir, dan kita menikmatinya dan tidak merasa jengkel, tidak merasa jengkel, sudah disobek. Oh ini sihir, ini haram, ini jalan kemusikan, sudah disobek-sobek. Lalu kemudian dinikmati sampai selesai sekali duduk. Maka ini berarti pelajaran tauhidnya belum masuk. Rasa benci dengan kemusyrikan dan hal-hal yang membatalkan keimanan dan hal-hal yang berkaitan dengannya itu belum betul-betul terpatri. Anggapan jelek syirik dengan berbagai macam bentuknya itu jelek, sangat-sangat jelek, itu belum betul-betul masuk ke dalam hati. Apakah boleh doa bersama-sama karena yang lain tidak hafal? Misal untuk memulai perjalanan, jawabannya boleh. Minimal dikeraskan untuk diri sendiri, mengingatkan yang lain. Agak keras untuk mengingatkan yang lain, atau bahkan jika memang yang lain tidak hafal karena doa perjalanan itu panjang, ya kemudian untuk kemudian mimpin yang tidak apa, tidak apa-apa insya Allah Ta'ala. Apa saja yang dianjurkan dalam akikah, sunnah akikah? Ya, dianjurkan anak laki-laki 2 ekor kambing yang sama persis, gedenya, umurnya, dan seterusnya. Kemudian anak perempuan 1 ekor. Kemudian yang afdal disembelih pada hari ke-7. Dan yang afdalnya adalah menyembelih. Distribusi tidak harus hari ke-7. Nanti habis disembelih kemudian masukkan ke freezer, nanti distribusi hari ke-10 bisa gitu. Tapi disembelih hari ke-7. Kemudian sebagian ulama menganjurkan untuk supaya tulang-tulangnya tidak dipatahkan, namun ruas-ruasnya itu tidak kemudian ini, namun dipotong ruas-ruasnya, pas ruas-ruasnya itu, sehingga tidak ada, sehingga tulangnya itu utuh-utuh. Ada hadis tentang masalah hal ini, namun hadisnya mursal, hadis yang dhaif, sehingga tidak dilakukan tidak mengapa. Kemudian Syafi'iyah menganjurkan supaya masaknya itu bukan pedas namun manis. Ya, namun ini dikomentari oleh Syaikh Ibnu Utsaimin, itu tafaul yang terlalu berlebihan itu. Supaya anaknya manis, kemudian masaknya dimasak yang manis gitu. Jangan masak yang pedas atau yang lain, nanti anaknya jadi pedas. Ini dikomentari oleh Syaikh Ibnu Utsaimin di Sarul Mumtik, tafaulnya terlalu melebar gitu tafaulnya. Itu di antaranya. Apakah boleh tinggal di negeri kafir untuk bekerja dengan tujuan mencari pengalaman dan ilmu? Ya, dalam ini teknologi, khususnya di apa ini, yang telaku yang lebih maju, nanti dengan harapan ilmu pengetahuan pengalaman yang didapatkan bisa bermanfaat ketika kembali ke Indonesia. Ini babnya bisa dimasukkan di bab belajar. Kalau memang untuk kepentingan belajar itu boleh, ya, dengan syarat. Orangnya kemudian sudah membekali diri dengan ilmu agama yang mapan, sehingga di sana tidak hanya sekedar bekerja namun juga bisa berdakwah. Demikian juga di antara syarat yang disampaikan oleh sebagian ulama, bawa istri, tidak boleh kalau cuma sendiri. Tidak boleh kalau cuma sendiri, harus bawa istri itu diantara untuk kemudian supaya lebih terkendali dalam masalah godaan syahwat di negeri kafir. Maka jika syarat-syarat yang disampaikan oleh para ulama terpenuhi, maka tidak mengapa. Membukukan badan tatkala lewat orang tua atau di beberapa bila diri dalam rangka penghormatan. Ya, kalau di bila diri maka rata-rata sudah bisa dipastikan itu rukuk. Minimal rukuk itu sudah masuk dan ini hukumnya haram. Ya, tapi kalau untuk lewat di depan orang lain maka ya, bisa dilakukan. Kalau di Jogja itu tidak sampai minimal rukuk, bisa. Cuma sekedar agak mengangguk gitu. Dan kalau kurang dari minimal ruku, ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Saya pribadi cenderung hukumnya makruh. Kalau kurang dari tidak sampai minimal ruku. Ya, demikian yang kita kaji, kita bisa respon. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.